اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، الحمد لله الله سبحانه وتعالى kembali mempertemukan kita dengan pengajian kita yang mudah-mudahan kita selalu mendapat rahmat, sayang dan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin, kita kembali dengan pengajian kita sebagaimana biasa, yaitu kitab dari daripada kitab الأجوبة الغالية في عقيدة الفرقة الناجية يعني سيزون على قربتا العالم علامة العزيز الله الحبيب زين بن إبراهيم بن سميد حفظه الله. sampai pembicaraan kita sekarang masuk ke dalam ma hukmu tamayuli inda dzikri, ya, apa hukum ya bergoyang badan, ya, goyang ya kanan kiri, ya, bergoyang badan tersebut ketika seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana juga, ya, ada orang yang berzikir misalnya baca la ilaha illallah la ilaha illallah, badan ya enggak terasa itu badan goyang, ya, tanpa terasa badan tersebut ya bergoyang. Maka rawa Abu Nu'aim an Abi Arakata qal salla Ali al-ghadata ثم لبث في مجلسه حتى ارتفعت الشمس قيد رمحه. سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه، ya, pada waktu itu beliau salat, ya, diriwayatkan ini dari Abu Nu'aim dan dari Abi Arakah. Ya, Sayyidina Ali radhiyallahu an, ya, beliau pada waktu itu sholat, ya, maka ketika beliau sholat subuh, kemudian beliau diam di majelis itu, artinya beliau diam di tempat sholat sampai matahari itu, ya, seukuran gadra rumhin, sampai matahari terangkat seukuran rumus, seukuran tombak. Ya, seukuran tombak itu kalau bicara ini kira-kiranya, ya, itu untuk mudahnya itu 16 menit setelah terbit matahari. Ya, jadi ada, kalau kita tahu waktu terbitnya matahari, nah, itu setelah terbit matahari 16 menit. Nah, itu namanya waktu isyraq. Ya, jadi Sayyidina Ali karramallahu wajha, ya, pada waktu itu beliau ya diam. Ya, berdiam. Ya, untuk dari zikir-zikir beliau, ya, dari bacaan-bacaan beliau sampai habis salat subuh itu, sampai terbitnya matahari. Ya. Nah, diriwayatkan ini, ya, ka'anna 'alaihi sahabatan. Ya, seakan-akan, ya, di muka beliau tampak, ya, kekelutan, ya tampak kekelutan, ya wajah-wajah murung, ya tampak murung dari wajah beliau, artinya terlihat wajah murung, ya ada pada wajah beliau. Ini orang-orang saleh seperti ini. Ya, ini sifat daripada orang-orang yang saleh. Ya, ketika mereka berzikir, mengisi waktu-waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ya di dalam kepribadian mereka, ya maka mereka selalu menyesal. Ya, selalu mereka menyesal dengan malam-malam mereka, kenapa mereka tidak melakukan yang lebih giat lagi, padahal memang subhanallah sudah giat. Ya dulu katanya Habib Umar bin Hud al-Abbas, itu beliau itu bangun malamnya jam 12 sama. Itu kalau beliau lewat aja 1 jam, bangunnya jam 1 gitu. Waduh, beliau sedih banget, nangis. Ya, beliau sampai-sampai beliau nangis. Subhanallah. Nah, kemudian sumaqal. Ya, kemudian beliau berkata, laqad ra'aitu atharan min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku melihat, ya, laqad ra'aitu, aku telah melihat, ya, dari bekasan yang berbekas pada sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, fama ara ahadan isbihuhum, tidak ada yang seperti mereka. Ya. Artinya ini sahabat memang kelasnya kelas unggul. Ya. Tidak ada yang bisa menyamai mereka. Ya, dalam masalah apa itu? Wallahi, ya, demi Allah, ini sedang sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disifatkan, ya, karena ini para sahabat radhiyallahu anhum disifatkan bahwasanya mereka itu kalau pagi siang, jadi siang hari mereka berpuasa atau berjihad, dan di malam harinya mereka selalu menghidupkan malam-malamnya. Ya, mereka selalu menghidupkan, ya, malam-malam mereka dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan tidak ada yang aku lihat, ya, yang bisa menyerupai mereka. Ya. Kenapa demikian? Karena wallahi demi Allah, in kanu la yusbihuna syu'aba syu'atan hubran sufran baina ayunihim mislu urukabil mi'za qad batu yatluna kitab Allahi yurawihuna baina aqdamihim wajibahihim. Ya, ini disifatkan daripada sifat mereka demi Allah, ya, pada pagi hari mereka tampak kusut berdebu, ya, dengan raut pucat. Ini kan seperti ini, ya, mereka ini dengan raut pucat berdebu itu menggambarkan bahwa malam itu beliau itu telah letih dengan ibadah, beliau telah banyak ibadah, ya, beliau tanya telah banyak berbuat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi di pagi harinya terlihat beliau ini pucat. Ya, di antara mata mereka terdapat seperti guratan kesedihan. Kelihatan matanya itu kayak mata penyesalan. Ya, seperti mata-mata orang-orang yang menyesal kelihatan. Subhanallah. Ya. Mata penyesalan, mata-mata kesedihan. Nah, sedangkan pada waktu malam mereka yurawihuna baina aqdamihim wa jibahihim, ya, wa qad batu yatluna kitab Allah, Ya, mereka pada waktu malam membaca Al-Quran, membaca kitab Allah. Ya, kemudian juga yurawihuna baina aqdami wa jibahim. Ya, dan mereka juga rajin dalam rukuk dan sujudnya. Ya, rajin dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza dzakarullaha madu kama tamidu syajaratu fi yawmin ri'hi. Dan apabila jika mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka bergoyang sebagaimana pohon yang bergoyang saat angin bertiup. Kalau pohon ditiup angin kan goyang tuh. Nah, mereka tuh dari asiknya, dari istighraq, ya, menyelami di dalam zikir sampai mereka itu asik, enggak berasa mereka itu goyang. Ini dalil nih, dalil buat kita kalau lagi zikir kadang-kadang goyang. Ini kan. Ya, ini disifatkan begitu sahabat-sahabat. Ya kan ada tuh orang usil aja, ngapain sih pakai goyang-goyang? Ya kalau memang itu adalah memang bawaan dari dirinya asik dalam zikir, memang inilah yang ada, ya yang ada di dalam ya, prakteknya para sahabat radhiyallahu anhum. Seperti itu model mereka. Ya, kemudian fan mahalat a'yunuhum hatta tuballa ya wallahi siyabuhum, ya maka ya demi Allah air mata mereka pun bercucuran, ya air mata mereka bercucuran sampai hingga demi Allah itu membasahi pakaian-pakaian mereka. Ya kalau air mata bercucuran sampai basahin baju, pakaian sampai basah dengan air mata. Ini berarti kan istimewa. Nangisnya bukan nangis-nangis sembarangan. Emang benar-benar muka penyesalan ada pada pribadi mereka. Ya, ada pada pribadi mereka. Menyesal. Ya, bagaimana juga diucapkan oleh seorang sahabat radhiyallahu an, oleh seorang ulama, ma ghammani illa tulu'al fajr. Ya. Aku illa tulu'al fajr, aku tidak disumpekin. Aku enggak pernah sumpek kecuali kalau udah terbit fajar sumpek. Artinya apa? Lagi asyik kepada Allah, munajat, sedang minta maaf kepada Allah. Ya, lagi indahnya malam. Tiba-tiba datanglah waktu fajar, perasaan belum benar minta maaf sama Allah, perasaan belum pokoknya langsung belum puas saja yang dirasakan. Ya, ini keadaan mereka orang-orang yang soleh, ya, dan mereka adalah yang pimpinannya adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, wallahi laka'annan gawma batu ghafilin. Mereka tuh nangis semuanya kayak begitu. Ya, demi Allah, seakan-akan ini mereka tuh di dalam malamnya mereka seakan-akan seperti orang-orang yang lalai. Nangisnya, nyesalnya. Ketika terbit fajar semuanya tuh itu. Waduh, mukanya gak enak. Ya, sebenarnya dilihatnya mukanya tampak pada wajahnya muka-muka kesedihan. Ya, muka-muka penyesalan. Ya, subhanallah. Memang kalau diceritakan dari sahabat dan orang-orang yang soleh, itu mereka tuh kalau habis melakukan ibadah, mereka tuh enggak merasa dirinya super enggak. Mereka enggak merasa dirinya hebat. Bahkan yang ada pada perasaan mereka adalah mereka ini banyak salah. Sehingga ada juga yang mengatakan bahwasanya ada ulama yang mengatakan, aku ini kalau keluar atau selesai dari sholat seakan-akan ya baru selesai daripada perbuatan zina. Na'udzubillah. Nyesalnya ya. Ya kalau bicara kelas bukan kelas kita ya memang. bukan kelas kita, tapi ini gambaran kehidupan para salihin. Jadi ketika mereka salam selesai daripada sholat mereka, itu yang ada pada diri mereka adalah penyesalan, ketidaksempurnaan, banyak salahnya, banyak kelalaiannya. Nah, itu yang ada pada diri mereka. Dan demikianlah orang-orang yang soleh selalu tidak merasa sempurna di dalam ibadah mereka. Yang ada hanyalah di dalam kepribadian mereka ketika mereka menggeluti ibadah, rajin dari ibadah, mereka itu timbulnya penyesalan. Aduh, gak sempurna ini. Seharusnya anda lebih dari ini. Seharusnya ini. Aduh, memang ngikutin nafsu ini. Memang nafsu, anda masih dijajah oleh nafsu. Begitu. Ya, kalau bisa lain memang, Masya Allah. Makanya inilah pentingnya pendidikan. Kalau kita kan sudah bisa bangun malam 2 rakaat dengan witirnya, waduh, sudah merasa diri, wah, sudah bagus. Ya, sudah merasa bagus. Ya, subhanallah. Ya, tapi orang-orang soleh, mereka itu ibadahnya bagus, menghidupkan malamnya bagus, tapi selalu merasa dirinya, ya, dilihat di pagi harinya penuh dengan penyesalan. Penuh dengan penyesalan. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi qala ba'dul 'arifin, ya, sebagian arif billah, ya, beliau mengatakan, wa idza dzakartukum amilu ka annani min fi dzikrikum suqitur raha. Ya. Jika aku berzikir kepadamu, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bergoyanglah diriku, ya, lantaran indahnya zikir kepada engkau, seakan, ya, minum, ya, seakan minum sedang dituangkan untukku. Seakan-akan, ya, ini mabuk, bukan mabuk dengan minuman khamr, tapi mabuk dengan zikir, tergila-gila dengan zikir. Ya, ketika berzikir kepada Allah seakan-akan sedang dituangkan minuman kepadanya. Ya. Ya, sedang dituangkan minuman artinya sedang seakan-akan mabuk. Untuk mabuk dalam apa? Mabuk dalam zikir. Makanya ada tuh namanya wirid, wirdu sakran. Wirid ada wirdu, wirdu sakran. Ya, sakran mabuk. Maksudnya mabuk apa? Bukan mabuk-mabuk minuman keras. Na'udzubillah. Ini mabuk, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tergila-gila kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, dari sini bisa diambil kesimpulan bahwasanya yang pertama adalah ketika seseorang, ya, kayak yang pertama adalah ketika seseorang berzikir sampai misalnya bergoyang-goyang, ya, sampai timbullah goyangan-goyangan dalam kepribadiannya dia, dalam dirinya dia, maka itu, ya, tentunya memang ada dasarnya. Dan demikianlah banyak dilakukan oleh orang-orang yang soleh, ketika mereka berzikir itu spontan otomatis dirinya itu bergoyang. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, bagaimana tadi Sa'ir katakan, ya, kalau aku sedang berzikir kepadamu, otomatis diri ini bergoyang. Karena asik nikmatnya berzikir kepada engkau, seakan-akan sedang dituangkan minuman. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, ya, kita dapat gambaran bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin dalam ibadah, tekun dalam ibadah, sempurna di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi selalu mereka merasakan kurang. Karena orang ada macamnya. Ada orang pertama yas'uruna tasmir, ayash'uruna tadfir fi tasmir. Ini sifat sahabat. Mereka merasa diri mereka ini lemah, ya rendah, padahal mereka ini dalam dalam puncaknya kehebatan. Mereka dalam puncaknya kehebatan ibadah, bangun malam, sholat, masya Allah, nangis kepada Allah, minta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala semua. Tapi dalam kepribadian mereka merasa mereka tak punya apa-apa. Mereka lalai. Ini sifat sahabat dan juga demikian orang-orang yang soleh yang mengikuti jejaknya. Ada lagi yang kedua, yas'uruna taghfir fi taghfir. Dia merasa diri mereka lalai dan kenyataannya memang lalai. Ini sadar diri lumayan. Masih lumayan sadar diri. Ya, merasa dirinya lemah, memang kenyataannya memang lemah. Ya kayak kita ini kan gak bisa melakukan seperti mereka sahabat. Paling tidak dalam kepribadian kita jangan pernah merasa super. Ya, mereka sahabat puncaknya kehebatan tapi merasa dirinya lemah. Kita udah amalnya gak seperti mereka, diri kita jangan sampai merasa ya merasa hebat atau tipu namanya. Ya paling tidak itu. Kalau kita tidak bisa banyak berbuat ya, seperti orang-orang yang soleh, paling tidak penyesalan dalam diri kita, sadar diri bahwa kita adalah orang yang lemah, bahwa kita orang yang banyak salah. Yang pertama, apa yang kedua, yang ketiga, yasuruna tasmir, ya, yasuruna tasmir fitabsir. Ada sifat, ya, mereka merasakan yasuruna tasmir. Mereka merasakan mereka ini dalam puncaknya kehebatan. Fitabsir, padahal mereka itu dalam kelalaian. Nah, ini ketipu nih orang seperti ini. Ya, dia merasa dirinya hebat, dia merasa dirinya telah berbuat, dia merasa dirinya itu telah berjasa. Ya, padahal subhanallah, ya, dirinya mereka dalam keadaan yang lalai. Ini namanya maghrur, ketipu. Ya, baru ibadah sedikit saja udah ngelihat orang ngecilin. Udah ngeremehin orang. Padahal ibadahnya dia sendiri belum sempurna, belum rapi. Ya, bicara ngecilin ya, bukan bicara ya ngajak atau berbuat baik itu kalau salah. Ini meremehkan dalam kepribadiannya, dalam hatinya itu ya meremehkan seseorang. Nah, ini dia ya, tentunya na'udzubillah. Ini yang merugi. Ya, di hadapan Allah, dia ini orang yang lalai, tapi dia merasa dirinya adalah orang yang super. Merasa dirinya orang yang banyak berbuat. Ya, ini akhsarina amalan, ini namanya. Orang yang paling merugi dalam amalnya. Alladzina yahsabuna annahum yahsinuna sun'a. Dia menyangka dirinya telah berbuat baik. Ya. Padahal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dia itu hancur. Ya, dia berbuat kehancuran, berbuat kerusakan. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Ya, usahanya dia hilang begitu saja, sibuk dengan keduniaannya. Wa yahsabuna annahum yahsinuna sun'a. Dia menyangka dirinya ini telah berbuat baik. Sibuk dengan keduniaan, habis waktu dengan dunia. Datang orang mau bikin maulid, dia nyumbang, merasa dirinya wah itu ini siar-siar agama, kalau enggak ada anak enggak jalan. Ya. Baru nyumbang segitu aja, pengajiannya juga pernah datang. Ya. Pengajian enggak pernah datang, enggak pernah hadir misalnya, na'udzubillah. Ya ini orang-orang yang seperti ini adalah ya orang-orang yang tertipu. Ya, nah itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah yas'uruna tasmir fi tasmir. Ya, yang keempat, orang yang merasa sadar bahwa diri ini semangat tapi kenyataannya memang semangat. Ya, dia yakin diri ini memang lagi semangat, lagi rajin dan memang kenyataannya seperti itu. Nah, ini enggak apa-apa. Boleh-boleh saja, yang penting jangan diiringi dengan hati yang sombong. Ya, tapi yang afdol yang pertama tadi sifatnya para sahabat. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka dalam puncaknya kehebatan tapi merasa dirinya, kepribadiannya ya tidak mempunyai apa-apa. Ini yang afdol. Ya, kalau misalnya dia melihat dirinya dia semangat dalam ibadah, ya dia rajin dalam ibadah. Ya, tapi subhanallah dia merasakan itu dan kenyataannya memang iya. Ya, memang iya, memang dia rajin. Nah, maka ini ya tentunya tidak masalah. Ya, tidak ada permasalahan. Ya, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya jadikan paling tidak ya, kita pencipta mereka. Dan paling tidak tadi kita sifat yang kedua ya ngakuin deh. Ngakuin tentang kelemahan kita. Karena kalau kita jujur dalam pengakuan lagi itu adalah satu magom. Al-i'tiraf kata Imam Junayd, ya i'tiraf itu magom. Pengakuan diri ya terhadap kelemahan, kelalaian itu adalah satu tingkatan. Ya, satu tingkatan yang baik itu. Ya, daripada ada orang na'udzubillah udah enggak bisa melakukan kebaikan kemudian dia cari dalil. Ya, untuk memperkuat bahwa dia ini enggak bisa. Kan setan ada aja jalan. Ngasih taunya ada aja itu setan. Ya, dia enggak bisa hadir pengajian. Cari dalil. Ah, zaman sekarang kalau anda ikut ngaji, ntar anak besoknya kerja ngantuk misalnya. Kalau kerja ngantuk akhirnya kerja nggak bener. Ntar kalau kerja nggak bener kan kasihan rumah tangga. Anda punya tanggung jawab rumah tangga kan, tanggung jawab rumah tangga kan wajib. So, ketemu aja dalil. Terus timbul deh ketika dia gak ngaji merasa dirinya gak salah. Ah, anak gak ngaji jelas aja karena anak sibuk begini-gini buat kewajiban juga. Ntar juga ujung-ujungnya kalau bisa bantuan juga anak nyumbang. Timbul deh dalil. Ya udah gak ngaji ya merasa dirinya gak salah. Jadi banyak nih setan main di sini. Contoh itu tadi satu masalah ya, banyak. Jadi ketika dia tidak hadir dalam kebaikan, entah itu pengajian, entah itu Quran, entah itu zikir, entah itu kebaikan-kebaikan yang lainnya, ketika dia tidak melakukannya, dia tidak merasa sedih, tapi dia tuh cari dalil, cari alasan. Ya, alhamdulillah. Hati-hati, kita berlindung kepada Allah daripada ya, sifat-sifat yang demikian. Ya, karena banyak, banyak deh. Dari awal hasil, makanya kita katakan tadi, paling tidak kalau kita tidak bisa banyak berbuat, kita akuin deh. Ya, kita akuin, kita lemah deh. Karena hakikat seorang hamba, hakikatnya seorang hamba adalah ya, hamba yang mengakui kelemahan kepada pribadinya. Itu dia hakikatnya seorang hamba. Ya, makanya ada hikmahnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran-pelajaran buat kita biar kita ini paham, biar kita sadar. Ya, kita lemah. Terkadang kita ingin melakukan sesuatu, tapi kok enggak mampu, tapi enggak bisa. Kenapa? Sadar bahwa kita ini bukan super, bahwa kita lemah. Ya, kalau orang sudah mengakui kelemahannya itu satu hal yang baik. Ya, satu tingkatan yang baik. Semoga Allah alam. Before.